بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau peluang jadi orang terkenal kan beda-beda nih. Kalau dulu kalau pengen jadi artis harus ganteng dulu. Kalau sekarang kan enggak harus ya. Sekarang mah agak terbuka lah peluang sedikit, karena enggak ganteng juga bisa jadi artis. Sekarang misalnya kita agak-agak aneh-aneh dikit juga malah lebih cepat jadi artis misalnya. Kalau dulu kan harus keren, harus ganteng, harus bisa acting, harus suaranya bagus. Sekarang suara biasa-biasa aja bisa jadi artis. Makin agak gila-gilaan dikit di Instagram, cepet tuh jadi artis. Followersnya tuh banyak banget misalnya. Ini artinya ada syarat gitu. Gak semua orang bisa jadi kayak gitu. Jadi orang kaya kalau takdirnya miskin. Bukankah kita tidak bisa mengubah takdir, tetapi kita hanya bisa berikhtiar? Ada orang yang pengen banget jadi orang kaya, tetapi takdirnya miskin. Ada orang pengen banget miskin, tapi takdirnya kaya. Ada gak yang kayak gitu? Pengen miskin banget tapi takdirnya kaya, siapa tuh? Abdurrahman bin Auf. Itu pengen miskin banget tapi takdirnya kaya. Utsman bin Affan. Pengen miskin banget tapi takdirnya kaya. Sa'ad bin Mu'az. Pengen miskin banget tapi takdirnya kaya. Banyak loh sahabat-sahabat yang pengen miskin tapi takdirnya kaya. Aduh, kok saya kaya gini ya? Gitu. Kalau kita, aduh hidup saya kok gini melarat, susah makan. Ini enggak, aduh hidup saya kok berlimpah gini ya, semuanya serba ada. Aduh, jadi takut sombong. Ini Abdurrahman bin Auf nih, pengen miskin. Cuma gimana? Allah, saya mah bukan sombong ya Allah, harta saya banyak. Saya perlahan pengennya miskin, tapi Allah sih ngasih saya kekayaan yang berlimpah. Abdurrahman bin Auf tuh udah infak, biar habis hartanya sekali berjihad itu berapa puluh miliar. Tapi terus aja datang berlipat ganda. Makin dia sedekah makin nambah. Sesekali dia gak pengen sedekah, ternyata gak boleh, harus sedekah juga. Makin sedekah makin nambahkan, serba salah tuh. Pengen jadi orang kikir biar miskin ternyata gak boleh. Pengen jadi orang dermawan malah makin kaya. Karena janji Allah bagi orang sedekah itu 700 kali lipat. Makin kaya, makin kaya. Ketika Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf ngasih harta kepada istri-istri Nabi satu orang berapa? 21 miliar. Itu dihadiahin sama Abdurrahman bin Auf. Aisyah 21 miliar, Ummu Salamah 21 miliar. Masing-masing istri Nabi dikasih 21 miliar, bayangin. Terus ketika dia wafat, kalau dihitung 21 miliar itu adalah seperempat dari harta Abdurrahman bin Auf, dikali 10, berapa tuh? 210 miliar, itu baru 1/10 dari harta Abdurrahman bin Auf sebelum dia berdagang ke Syam. Gimana kalau ketika dia pulang bawa dagangan dari Syam, dari Yaman, dari Palestina, Yordania? Wah, hartanya tuh gak kehitung jumlahnya. Kalau ada karavan yang datang dari Syam, Aisyah bilang, ya Rasulullah siap-siap, kenapa? Ada pasukan yang mau menyerang kota Madinah. Lalu ketika Rasulullah udah siap-siap, ternyata kata para sahabat, ya Rasulullah gak jadi perangnya, kenapa? Ternyata bukan pasukan perang, tetapi karavannya Abdurrahman bin Auf. Saking banyaknya karavan dagangnya Abdurrahman bin Auf, disangka itu adalah pasukan musuh yang mau menyerang kota Madinah. Saking banyaknya. Mau gimana coba? Bukan dia yang pengen kan? Emang takdirnya gitu. Abdurrahman mah enggak habis-habisan buat training jadi bisnis apa pengusaha sukses, jadi motivator dengan tujuan apa freedom finansial gitu. Enggak, dia biasa-biasa aja, kerja biasa aja. Paling dagang, orang yang disuruh dagang, dia mah sibuk dengan dakwah, sibuk dengan Rasulullah. Pergi ke sana kemari berdakwah, khuruj fisabilillah 3 hari, 40 hari kayak tabligh gitu deh. Dia enggak sibuk dengan berdagang, tapi ya takdirnya kaya. Ada yang miskin pengen kaya. Salah satunya siapa? Sa'labah. Itu miskin dan harusnya dia terima aja miskinnya. Tapi karena dia enggak terima, cita-cita dia tuh pengen kaya, bukan pengen masuk surga. Akhirnya dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya, saya akan banyak bersedekah. Kata Rasulullah, la tutib, kamu enggak akan sanggup jadi orang kaya. Kata dia, sangguplah ya Rasul, masa jadi orang kaya enggak sanggup? Yang enggak sanggup tuh jadi orang miskin. Ini kata siapa? Sa'labah. Kata dia, sanggup jadi orang kaya, yang gak sanggup tuh jadi orang miskin ya Rasul. Saya udah capek lah jadi orang miskin. Saya pengen sekali-kali ya Rasul ngerasain makan enak, tidur enak, kaya. Kata Rasul, yang sedikit dan dapat kamu ridhoi itu lebih baik daripada yang banyak dan kamu tidak mampu bersyukur. Yang sedikit kamu bersabar itu lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu bersyukur. Kata dia, enggak ya Rasul, saya siap jadi orang kaya. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu. Dia gak dengar nasihat Nabi. Padahal kekayaan itu bukan segalanya. Dan miskin juga bukan apa-apa. Biasa aja. Mau miskin, mau kaya, tetap punya peluang masuk surga. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Dia pulang, dapat doa dari Rasulullah, ternak-ternaknya itu beranak pinak kayak ulat. Kalau bahasa ulama itu kayak ulat. Gimana ulat sekali beranak pinak itu banyak banget. Yang biasanya ternak melahirin 2 ekor, 3 ekor, ini sampai 10-20, wah banyak banget anak dari ternak-ternaknya. Sehingga dalam waktu singkat, ternak-ternaknya Sa'labah memenuhi padang rumput, memenuhi 2 bukit, itu semuanya ternak dia. Jadi kalau kita sekarang pergi ke Arafah di musim haji, itu penuh dengan orang. Dulu tuh Arafah penuh dengan ternaknya Sa'labah, bayangin sebesar itu. Seluas Arafah itu adalah ternaknya Sa'labah. Bayangin satu ekor kambing harganya berapa? Ada yang menjual kambing di sini? Ada yang bisnis akikah? Yang sedang-sedang itu 2,5 juta kali satu padang Arafah. Berapa ratus miliar? Mungkin triliun. Dan itu baru kambing, belum lagi onta. Onta itu harganya 100 juta kali sebesar area Mina. Onta semua. Sebanyak itulah kekayaan Sa'labah, kaya banget. Sampai setelah dia menjadi kaya banget, Rasulullah mengutus seorang utusan mengambil zakat dari Sa'labah. Ambillah zakat dari Sa'labah. Dia datang. Apa kata Sa'labah? Ini semuanya hasil jerih payah saya. Ngapain kamu datang-datang minta bagian yang bukan hak kamu? Udah, kamu cari kepada orang kaya yang lain. Ini hak saya, enggak akan saya kasih kepada siapapun. Mulailah dia mengingkari nikmat Allah. Akhirnya utusan ini pulang ke Rasul, melaporkan apa yang diucapkan Sa'labah, dan Rasulullah mengatakan, kita tidak akan minta lagi zakat dari Sa'labah. Akhirnya Nabi gak pernah minta lagi zakat dari Sa'labah. Sa'labah tenang-tenang aja, oh berarti udah gak ada yang minta lagi zakat dari saya. 2,5% pun gak dikasih sama dia. Kenapa? Karena 2,5% kalau udah dikalikan satu Arafah itu jadi banyak. Kalau kambingnya cuma sedikit, 2,5% gak berasa ya. Tapi kalau hartanya udah triliunan, 2,5% tuh lumayan tuh, jadi gede. Akhirnya dia berpikir panjang untuk memberi zakat. Rasulullah tidak mau menerima lagi zakat dari Sa'labah. Di masa Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, akhirnya Sa'labah merasa bersalah. Datanglah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini harta zakat saya. Mohon maaf kalau selama ini saya agak-agak aneh, saya mengingkari nikmat Allah, sekarang saya pengen ngeluarin zakat. Apa kata Abu Bakar? Ya Sa'labah, orang sebelum saya yang lebih baik daripada saya saja tidak mau menerima zakat daripada kamu. Bagaimana dengan saya? Apakah saya lebih baik dari Rasulullah? Rasulullah yang lebih baik dari saya menolak zakat dari kamu. Apalagi saya, dan saya tidak akan menerima zakat darimu, wahai Sa'labah. Sedih Sa'labah pulang ke rumahnya. Harta banyak tapi tidak ada nilainya. Sampai tidak diterima lagi zakat darinya. Walaupun jumlah zakat dia itu mungkin ratusan ekor onta, tetapi tidak diterima. Abu Bakar wafat, diganti dengan Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Datang lagi kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ini zakat saya, udah saya kumpulin dari zaman Rasul, zaman Abu Bakar, ini udah banyak banget loh, udah mungkin ribuan ekor onta dan domba, zakatnya ribuan. Tetapi kata Umar, dua orang yang lebih soleh daripada saya sebelumnya menolak zakat kamu, siapa saya untuk menerima zakat darimu? Ditolak lagi di zaman Umar, baru dia wafat di zaman Utsman dalam keadaan zakatnya tidak diterima oleh kaum muslimin. Artinya, kalau pengen kehidupannya adalah menjadi orang kaya, keinginan terbesarnya menjadi orang tenar, orang yang terkenal, ini belum menjadi orang yang benar-benar punya himmah yang jelas. Himmah yang jelas yang diajarkan dalam kisah 4 orang soleh tadi adalah pengen masuk surga. Jadi kalau ditanya, apa cita-cita kamu? Pengen masuk surga. Apa keinginan terbesar hidup kamu? Pengen masuk surga. Sehingga dalam status apapun kita hidup di dunia, selalu punya peluang kesempatan untuk masuk surga dalam status apapun. Jadi orang kaya banyak tuh peluang untuk masuk surga sebagai orang kaya ya. Salah satu kisahnya siapa orang kaya yang dijamin surga? Abu Dahdah. Saya dulu pernah ngisahin ketika masih di Al-Latif. Rasulullah SAW pernah mendapatkan laporan dari seorang anak yatim yang bilang mereka pengen satu batang pohon korma yang menempel di sebelah rumah mereka. Tapi itu milik seorang sahabat yang selama ini gak dibolehin kalau buah kurmanya jatuh ke dalam rumah anak yatim gak boleh ngambil. Sehingga akhirnya mereka sedih pengen buah pohon kurma itu. Ya Rasulullah, bolehkah kami mengambil buah kurma yang jatuh dari pohon yang ada di sebelah rumah kami? Lalu Rasulullah memanggil pemilik pohon kurma itu dan bertanya, bolehkah wahai fulan? Kata dia, tidak boleh ya Rasul. Kata Rasul, bagaimana kalau Allah menggantikan untukmu satu pohon kurma di dalam surga yang kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari naungan dahannya. Pohon yang sangat besar, yang sangat subur, yang sangat banyak buahnya. Mau gak kamu diganti dengan surga? Kata dia, tidak mau ya Rasul. Saya pengen buah pohon kurma yang ini aja. Yang di surga saya gak mau. Akhirnya karena dia gak mengizinkan, Rasulullah mengatakan kepada anak yatim, bersabarlah, itu bukan hak kalian, jangan ambil kalau ada buah kurma dari situ yang jatuh dalam rumah kalian, karena persis sebelah rumah mereka. Mendengar janji Rasulullah ini, seorang sahabat di sebelah Rasul namanya Abu Dahda langsung datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasul, apa? Ya Abu Dahda, kalau saya yang melakukan apa yang engkau tawarkan tadi, saya bisa gak dapat surga? Bayangin, ditawarin surga, sahabat yang pertama gak mau. Sahabat yang kedua tahu betul bahwa pengen dia itu adalah surga. Saya bisa gak dapetin surga ya Rasul? Kata Rasulullah, bisa ya Abu Dahda. Oh ya, tunggu ya Rasul. Dia langsung pergi nyusul sahabat yang punya satu pohon kurma tadi. Dipanggil, ya Aba Fulan, kesini kesini. Kata Abu Dahda, ada apa ya Abu Dahda? Kata Abu Dahda, kamu tahu kebun kurma saya di Madinah? Kata dia, siapa yang tidak kenal kebun kurma milik Abu Dahda? Di dalamnya ada 600 pohon kurma yang sangat subur. Sekali panen itu, satu pohon kurma itu bisa puluhan kilogram buah kurmanya. Dan itu ada 600 pohon kurma. Di dalamnya ada mata air, di dalamnya ada villa, kebun yang sangat terkenal di Madinah dengan kualitas kurma terbaik. Harga 1 kilogram kurma yang terbaik itu 300 real. 300 real itu sama dengan 1 juta. 1 kilonya 1 juta dan 1 pohon kurma bisa puluhan juta dikali 600 kali panen dan panennya 4 bulan sekali. 1 pohon kurma ada sekitar 60 kilo sampai 100 kilogram. 1 kilo 1 juta, berarti 1 pohon 100 juta. Satu pohon 100 juta dikali 600 pohon 6 miliar ya. 4 bulan penghasilannya 6 miliar 4 bulan 6 miliar 60 miliar Ayo matematikanya. 60 miliar ya. Benar Mas Amil? Orang ITB 60 miliar 60 miliar dalam satu bulan, bayangin. 4 bulan itu 60 miliar penghasilannya. Dia tanya, ya Aba Fulan, kamu tahu kebun kurma milik saya? Kata si Fulan, ya Aba Dahda, siapa yang tidak kenal kebun kurma milik Abu Dahda yang paling terkenal di kota Madinah? Emangnya kenapa? Mau gak kamu satu pohon kurma milikmu yang ada di sebelah rumahnya anak yatim ditukar dengan kebun kurma milik saya 600 pohon kurma? Bayangin, ini iman, ini cita-cita tertinggi. Dia akan lakuin apapun demi keinginan terbesar dia. Ini baru namanya gak geje banget nih hidupnya nih Abu Dahda. Hah? Dia cubit-cubit gitu, saya mimpi gak ya? Abu Dahda tuh beneran gitu. Kata Abu Dahda, benar, wallahi saya pengen kalau kamu ridho, kita tukar. Akhirnya kata dia, oh boleh, boleh banget tuh. Tadi ditawarin surga gak mau, sekarang ditawarin 600 pohon kurma, mau banget, cepat gitu. Mau. Ya udah kalau gitu sekarang, mulai sekarang pohon kurma yang satu itu milik saya, kebun kurma saya milik kamu. Baik. Datanglah Abu Dahda ke rumah anak yatim. Dia mengatakan, wahai anak-anak yatim, wahai anak-anakku, mulai sekarang pohon kurma ini menjadi milik kalian. Makanlah sepuas kalian dari buah kurma yang jatuh ke dalam rumah kalian dari pohon ini. Anak yatim itu bahagia, senang, happy gitu. Rasulullah kemudian mendengar cerita ini, akhirnya Rasulullah mengatakan, aduhai betapa beruntungnya Abu Dahda, aduhai betapa beruntungnya Abu Dahda. Dipanggillah Abu Dahda oleh Rasulullah. Ketika dipanggil, ya Abu Dahda, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Rasulullah, bagi saya tidak ada nilainya 600 pohon kurma atau kebun kurma itu dibandingkan dengan satu pohon kurma di dalam surga. Itu yang paling bernilai bagi saya Rasul. Ini namanya jelas. Akhirnya kata Rasul, kamu beruntung ya Abu Dahda, kamu beruntung. Senang banget gitu, gak ada sedikit pun rasa nyesel. Aduh, nyesel juga sih. Gak ada gitu sama sekali tuh. Padahal itu 60 miliar per 4 bulan loh. Tapi gak ada, aduh nyesel ya. Harusnya gak usah gitu-gitu amat, udahlah dihargain satu pohon kurma milik orang itu dengan dua pohon kurma saya aja, gak usah satu kebun. Ini mah gak tanggung-tanggung, karena dia saking menghargai surga, bagi dia itu gak perlu ditawar-menawar. Udah aja kasih 600 pohon kurma itu gak usah ditawar, karena surga jauh lebih berharga daripada 600 pohon kurma bagi orang seperti Abu Dahda yang kaya dan gak geje. Akhirnya Abu Dahda pulang dengan senang gitu, pulang ke kebunnya, ke rumahnya, mau menemui istrinya, bahagia banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, kayak orang baru dapat untung besar, padahal kebunnya hilang. Tapi pulangnya kayak orang baru dapat untung besar, senang, bahagia, bersiul gitu. Udah sampai di depan kebunnya, dia ngelihat istrinya sama anaknya lagi ngumpulin buah kurma yang udah berjatuhan, lagi kerja gitu. Dia bilang, wahai istriku, keluar dari kebun ini. Kenapa ya Abu Dahda? Kebun ini sudah saya jual. Oh ya, berapa untungnya? Kepada siapa kamu menjualnya ya Abu Dahda? Saya menjualnya kepada Allah dan keuntungannya adalah surga. Apa kata istrinya? Itu baru untung ya Abu Dahda. Nih istri yang gak gejek ya.